Sudah banyak pikiran, nah itu. Awis, lama biarin, lama biarin. Iki. Sen. Ya. Tidak apa sih? Bawas. Tidak tuh ya. Ayo. Teams menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada malam hari ini tanggal 28-29 Jumadil Ula 1444 Hijriah, tanggal 20 Desember 2022, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Al-Aqidah Al-Wasitiyah di Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, dan kita berharap kepada Allah Azza Jal, berdoa kepada Allah Azza Jal agar kita diberikan kefahaman, diberikan keberkahan dengan apa yang kita pelajari ini, dan ini bisa menambah perbendaharaan tabungan kebaikan kita pada hari hisab kelak. Nah, ini adalah pertemuan 63 halaman 137, dan kemarin kita bahas tentang kaitannya dengan syaitan yang mengajari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ayat kursi. Sekarang anak mau tanya kepada antum, Mas. Ada yang belum baca ayat kursi sore hari ini? Sudah semua? Ya, alhamdulillah. Dan kemarin kita bahas juga tentang dakwah syaitoniyah. Dakwah syaitoniyah, ciri-ciri dakwah syaitoniyah adalah yaitu dia bisa membuat tertawa terbahak-bahak dengan kedustaan yang berlimpah ruah, namun hanya memuat satu ayat atau satu hadis saja sebagai legitimasi bahwa dia sedang berdakwah. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ditanggap dengan jutaan. Banyak orang yang membayarnya tidak tidak sedikit. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang seperti itu. Nah, dan Nabi SAW mengatakan sodakoka wa huwa kadzub. Kadzub di sini tukang dusta, terus menerus dusta. Enggak pernah dia berbicara yang jujur, hanya satu ini saja. Ya, ini satu saja. Nah, kemudian kita di situ penjelasan yang terbesar kita tentang hadis Abu Hurairah itu adalah kaitannya dengan apa? Ada yang tahu? Dengan fadilah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keutamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang di situ beliau tidak bisa memutuskan sesuatu kecuali ketika dia radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, memastikan apakah benar apa yang didapati selama ini. Syaitan mengatakan tentang ayat kursi. Syaitan mengatakan tentang ayat kursi. Tapi apakah benar yang seperti itu? Nah, sehingga di situ ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berkata, bertanya kepada Nabi SAW menjelaskan tentang apa yang dia alami, maka ini adalah kebaikan. Kebaikan yang didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau tidak berjalan dengan dhonnya sendiri sebelum sampai pada kebenaran yang hakikinya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bahas wa amma ala nuskhati musaddaquna. Ya, kemarin kita sudah bahas tapi belum selesai. Ya, kata-kata musaddaquna. Fal makna annahu, ya, ada di sini kaitannya dengan musaddaqun. Ya, fal makna annahu yajibu ala ya umamihim tasdiquhum. Artinya di situ kalau annahu yajibu ala umamihim tasdiquhum. Wa ala hadha yakunu makna musaddaquna ay syar'an, yakni yajibu an yusaddaqu syar'an. Faman kadzdzaba birrusuli aw kadzdzabahum fawa kafirun. Bahwa kafirun. Wajuzu an yakuna musaddaquna lahu wajhun akhar, ay annallaha ta'ala saddaqahum. Wa ma'lumun annallaha ta'ala saddaqar rusula saddaqahum biqawlihi wa bifi'lihi. Nah, ini kan kata-kata tentang nuskhah musaddaqun. Nuskhah maksudnya apa di sini? Ada yang tahu? Nah, karena di sini kita membahas dua kaitannya masdukun yang dibenarkan, masdukun, ya. Karena kaitannya kita membahas tentang Tumma rusuluhu shadiquna masduqun. Ini lafaz dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataannya beliau. Bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Kemudian beriman kepada rasul-rasulnya. Di sini shadiquna masduqun. Tidak disebutkan as-shadiquna. Tapi sadiquna ala wazan fa'iluna dan masduquna ala wazan maf'uluna. Nah, ini kata masduquna yang dibenarkan. Benar mereka, benar dan mereka dibenarkan. Nah, masduquna ini adalah dibenarkan. Ya. Nuskhotani artinya dua cetakan, Mas. Nuskhotani adalah dua cetakan. Karena bahasa Arab ketika dulu kitab ini cetak, enggak ada sakalnya, Mas. Sakalnya enggak ada. Bahkan terkadang ketika yang menulis ulang ini musaddaquna atau masduquna. Lafaznya mirip-mirip. Paham enggak sih? Nah. Maka di sini masduquna fal makna anna ma uhiya ilaihim. Artinya apa yang diwahyukan kepada mereka bahwa sidqun yang diwahyukan kepada para rasul itu adalah kebenaran. Yang antum harus pahami sidq itu tentang hak. Hak al-haqqu idza yata'allaqu ya bil khabar bi makna sidq. Al-haqqu idza yata'allaqu bil ahkam ay bi makna al-adl. Mari kita sudah bahas kebenaran hak. Hak kalau dikaitkan dengan pengabaran maka itu kejujuran. Benar, kejujuran. Hak benar. Yang dikaitkan dengan hukum, yang berkaitan dengan hukum maka disebut adil. Adil. Paham di sini? Hak. Jadi hak itu ada dua di sini. Kalau di sini sidq ini ada faedahnya di tafsir surat Al-Qasas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Taimiyah rahimahullah juga. Jadi al-haq ya, ini kalau berkaitan dengan khabar ini adalah sidq. Ya, sidqun. Nah, kalau hak kaitannya dengan al-hukm ini adalah ya adl. Adlun. Ya, sidqun. Ya, al-khabar. Hukm. Hak. Paham tak misi mas? Hak itu kebenaran. Kebenaran kalau berkaitan dengan khobar. Khobar itu apa? Kabar. Benar dalam pengabaran berarti jujur. Paham mas? Mas lapar gak mas? Lapar, oh berarti jujur. Alhamdulillah. Ya kan? Ya. Ngantuk gak mas? Ngantuk, jujur. Minum kopinya mas. Allahu barik. Nah itu jujur. Karena mengabarkan dengan sesuatu yang apa adanya. Nah, begitu juga al-haq kaitannya dengan hukum disebut adil. Ya. Atau adlun, keadilan. Nah, ini nah, sudah pernah kita bahas. Jadi musaddaquna, kata-kata musaddaquna di sini fa makna annahu yajibu ala umamihim tasdiquhum. Artinya apa? Wajib kepada umat-umatnya mereka, para rasul, untuk membenarkan mereka. Membenarkan para rasul. Ya. Makanya, musaddaquna wajib bagi umatnya untuk membenarkan apa yang dibawa para rasul tersebut. Wa ala hadha yakunu makna musaddaquna ay syar'an. Kata-kata musaddaquna ini adalah secara syar'i adalah yakni yajibu an yusaddaqu syar'an. Ya. Yajibu an yusaddaqu syar'an. Faman kadzaba bir rusul. Ya. Kaitannya dari musaddaqun itu diambil dari kata-kata saddaqa yusaddiqu. Ya. Jadi saddaqa yusaddiqu musaddaquna. Ya. Wa ala hadha yakunu makna musaddaquna ay syar'an, yakni yajibu an yusaddaqu syar'an. Faman kadzdzaba bir rusuli aw kadzdzabahum fa huwa kafirun. Maka kalau misalnya wajib kalau mereka itu membenarkan apa yang dibawa para rasul secara syar'i, maka barang siapa yang mendustakan mereka, ini konsekuensinya. Barang siapa yang mendustakannya mereka atau mendustakan mereka dengan apa yang mereka bawa, maka itu kafir. Itu kafir. Wa yajuzu an yakuna musaddaquna, bisa juga dibawa kata-kata musaddaquna dibawa kepada apa? Lahu wajhun akhar, itu ada ya, sisi pandang yang lainnya itu adalah annallaha ta'ala saddaqahum, bahwasanya Allah azza wajalla itu membenarkan mereka. Allah azza wajalla membenarkan para rasul. Allah azza wajalla membenarkan para rasul. Wa ma'lumun, dan yang dimaklumi, yang diketahui, annallaha ta'ala saddaqar rusula, bahwasanya Allah azza wajalla itu senantiasa di situ saddaqa artinya fi'il madhi, tapi bimakna fi'il mudhari, senantiasa. Karena tidak mungkin Allah azza wajalla hanya membenarkannya hanya sekali. Paham di sini? Sebagaimana apa? Sebagaimana idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Dakhala itu bukan berarti maksudnya sudah masuk baru sholat. Akan. Atau idza dakhala ahadukum al-khala'a falyakul apa? Masuk khala apa mas doanya? Khala, kamar mandi. Bismillah Allah ma'amud ayah. Apa mas? Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini kaitannya adalah fi'il madhi bimakna mudhari. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Nah. Oleh karena itu kata-kata saddaqa artinya bimakna Allah azza wajalla senantiasa membenarkan para rasulnya. Saddaqahum biqoulihi wa fi'lihi. Allah azza wajalla membenarkan rasul itu dengan firman-Nya dan dengan perbuatannya Allah azza wajalla. Nah, sekarang amma biqoulihi. Sekarang kaitannya dengan amma biqoulihi. Fa inna Allaha qala li rasulihi Muhammadin alaihi salatu wassalam, ya, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik wa qala wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu fahada tasdiqun bil qawl. Jadi Allah azza wajalla membenarkan para rasul dengan apa? Dengan dua, tasdiqun biqaulihi wa tasdiqun bifi'lihi. Allah azza wajalla membenarkan para rasul dengan apa? Dua. Dengan firman Allah azza wajalla dan dengan perbuatan Allah azza wajalla. Nah, sekarang yang dengan firman Allah azza wajalla. Wa amma biqaulihi. Jadi kalau misalnya yang seperti itu antum tulis di sini apa? Satu. Ana juga mau nanya dari antum yang belum dapat nuskhah cetakan cara akidah wasithiyah berapa orang? Cung. Biar tahu. 1 2 3 4 terus 5 yang lainnya. Berapa? 6. Terus Pak Adi udah dapat kitabnya? Nah, malah di nah. Ayo. Ewa, baru kelihatan. Allah mabarik. Alhamdulillah. Ya, Pak Parlan udah dapat? Udah ya? Pak Mengelasin belum dapat? InsyaAllah. Khair insyaAllah. Absyur. Allah mudahkan. Jangan mengatakan tidak mungkin. Ingat. Tidak boleh kita itu tasa'um, menganggap sial atau menganggap tidak mungkin, ataupun di sini apa mendahului takdir Allah azza wajalla dengan dzan, sangkaan. Koyone ra iso. Koyone ra iso. Ah koyone aku ra iso, ra sanggup. Nah, nanti enggak sanggup benar. Innamal bala muwaqqalul bin mantiqi. Sesungguhnya bala, musibah, bencana itu karena sebab ucapan. Maka kita biasakan ucapan-ucapan yang optimis, ucapan-ucapan kebaikan. Kalau harus kita mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah azza wajalla. Sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik dan yang lainnya. Karena apa? Kita tidak bisa menjadikan apa yang kita ucapkan ini bisa jadi diaminkan oleh malaikat. dimaimankan malaikat. Ya, sebagaimana tadi Baihaqi kita doakan semoga Allah Azza Jalla memberikan istiqomah, semangat dan kebaikan selalu, ya, diberikan jodoh yang soleha. Iya kan? Nah, itu tafaul di situ. Bagian-bagian dari optimisme. Bukannya mengatakan wah enggak mungkin, wow, tak ngono. Ah, itu beda lagi. Alhamdulillah. Paham kan? Mas Agus juga kan. Tenang Mas Agus. Ya. Nah, ini adalah dengan firman Allah Azza Jalla. Sekarang dengan yang pertama. Ya, insyaallah 6. Kalau bisa nanti kita bikin 10 insyaallah. Allah mudahkan insyaallah. Ya. Hah? Orang udah ada. Bukan, itu kitab lainnya. Amma biqaulihi, sekarang dengan firman-Nya. Fa innallaha qala li rasulih Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, yaitu Allah Azza Jalla berfirman kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ya kita indahkan alaihi salatu wasalam boleh. Ya. Lakinnallahu, namun Allah Azza Jalla yashhadu bima anzala ilaika. Yashhadu itu memberikan bukti dengan apa yang telah diturunkan kepadamu. Yashhadu bisa makna menyaksikan. Yashhadu bisa mengatakan memberikan bukti dan banyak makna. Ya. Syahid min hadal qaul misalnya. Bukti dari perkataan ini seperti itu. Jadi yashhadu bisa makna seperti itu. Banyak. Waqala wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, dan Allah ya'lamu, Allah senantiasa mengetahui, innaka bahwasanya engkau, la rasuluhu, betul-betul rasulnya, betul-betul rasul Allah azza wajalla. Surat Al-Munafiqun ayat 1. Fahada tasdiqun biqauli, ini adalah pembenaran berupa perkataan firman Allah azza wajalla. Nah, sekarang kita membahas amma tasdikul bil fi'li. Kita sebut ini yang kedua. Antum boleh tulis pakai bahasa Arab atau pakai bahasa ini. Yang penting antum paham tentang mana yang pertama, mana yang kedua. Seperti itu. Ya. Ini yang keduanya. Ya. Fa bitamkinin lahu wa idharil ayati fa huwa ya'ti lin nasi yad'uhum ila al-islam. Nah, sekarang kita masuk pada tasdiquhu bil fi'li. Pembenarannya dengan fi'li. Fi'li itu apa, Mas? Perbuatan. Ya. Nah, kenapa disebutkan di sini bil qaulul bil fi'li? Ada yang tahu? Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak kemudian secara otomatis membenarkan gitu saja tanpa ada tafsil bil qaul wal fi'li, Mas? Allah membenarkan. Allah membenarkan para rasulnya. Kalaupun tidak disebutkan bil fi'li au bil wal wa bil qauli, ini pun sudah cukup. Nah, ada yang tahu enggak kenapa di situ disebutkan oleh Syekh Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yaitu Allah membenarkan rasulnya, Allah membenarkan para rasulnya dengan firman Allah azza wajal dan dengan perbuatan Allah azza wajal. Ada yang tahu sebabnya? Apa enggak maksudnya? Kalau di situ mengatakan innallaha ya yusaddiqu ar-rusula, Allah azza wajal itu membenarkan para rasulnya, kan sudah cukup, iya kan? Nah, kenapa disebutkan di situ bil qauli wal bil fi'li? Kenapa dengan Allah membenarkan para rasul itu dengan perkataan dan perbuatan? Ada yang tahu, Mas? Apa Mas Irman? Biasanya sekarang mulai agak kritis Mas Irman tuh. Belum. Oh Mas. Karena pertolongan. Pertolongan dengan perkataan kurang, dengan perbuatan lebih. Dan yang lain Mas. Mas Aslam, apa Mas? Pak Budi? Belum. Apa Mas? Bil-bil itu memperkuat dari teman. Bil-bil itu? Nah, dengan teman Allah sudah dengan makan apa ya? Ayo, Hasan, Allah membarik. Suf, antum lihat. Pembenaran Allah Azza wa Jalla kepada para rasulnya dengan perkataan, dengan firman Allah Azza wa Jalla, dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla, itu adalah cakupan kesempurnaan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ketika mengutus, itu pasti tidak mungkin apa setengah-setengah, hanya bil fi'li atau bil qaul, enggak mungkin. Allah pasti menjaga para rasulnya, dan itu adalah bukti bagi kita kaum muslimin bahwasanya Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala sesuatu, termasuk ketika mengutus rasulnya itu membenarkan dan memberikan yang terbaik kepada para rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tashilan lil qari an yafham kaifa an nafhama kaifa Allah Azza Jalla yusaddiqu rasulahu. Itu memudahkan bagi para pembaca bagaimana Allah Azza Jalla itu membenarkan para rasulnya. Makanya segala sesuatu yang umum ketika diberikan tafsil, diberikan pendetilan, itu jauh lebih mudah untuk difahami. Untuk mudah difahami, yang pertama mencerminkan Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa. Allah pasti memberikan terbaik kepada para rasulnya. Yang ketiga apa Mas? Yang ketiga apa? Yang ketiga di situ adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat kalam, dan Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Ya. Kemudian juga ketika Allah membenarkan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka Allah itu Al-Qadir. Kita masuk kepada pembahasan asma wa sifat. Bahwasanya dengan kita meyakini asma-asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan pengutusan para rasul, kita yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang patut kita ibadahi dengan benar, tidak ada yang lainnya. Karena tidak mungkin seseorang bisa menolong orang yang diutusnya. Sekarang contohnya, ini tentang Anas sedang mengutus misalnya sekarang Mas Hanu untuk ke GMP. Ya, semoga Allah Azza memberikan kemudahan dan menjaga beliau. Tapi Anas tidak bisa memastikan Mas. Paham gak? Tidak bisa menguatkan dia. Tidak bisa ngeremot juga. Tidak bisa menolong, hanya bisa mendoakan. Karena yang mengutusnya adalah yang lemah, yang diutus sama saja. Nah, sedangkan Allah Azza wa Jalla walillahi matalul a'la, bagi Allah pemisalan jauh lebih tinggi. Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa mengutus para rasulnya yang terbaik, maka pastinya Allah Azza wa Jalla akan memastikan tentang keselamatannya, tentang kecukupannya dan yang lainnya. Bahkan termasuk bagaimana Allah Azza wa Jal, dari awal kita belajar tentang tafsir surat Al-Qasas, bagaimana Allah Azza wa Jal menjaga ibunya Nabi Musa, kemudian Nabi Musa ketika dilarung dimasukkan ke ya seperti ya, peti kayu ya, itu dicukupi ya. Paham kami sih Mas? Nah, itu tiga hal kenapa di situ disebutkan bil qaul bal bil fi'li. Naam. Amma tasdiqul bil fi'li fa bit tamqini lahu wa idharil ayati fa huwa ya'ti lin nasi yad'uhum ila al Islam fa in lam yaqbalu fal jizyatu fa in lam yaqbalu istibaha dima'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum wallahu ta'ala yumakkinu lahu wa yaftahu 'alaihi al-ardha ardan ba'da ardin hatta balaghat risalatuhu masyariqal ardi wa magharibaha fa hadha tasdiqun min Allah bil fi'li. Ya, ini kaitannya dengan apa Mas? Dengan fi'li. Artinya apa? Kita bisa melihat itu semua sebagai bukti itu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama di sini. Ya, kata-kata fi fa bitamqini lahu. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan para rasul itu bisa tamkin. Mana tamkin di situ? Makana yumakkinu tamkin. Artinya apa? Berkuasa dengan kokoh. Iya. Berkuasa dengan kokoh. Dikuatkan untuk di situ. Iya. Wa idharil ayati dan menampakkan ayat-ayat. Nah, ini tidak disebutkan mukjizat. Ketika itu ayat di sini adalah bimakna mukjizat. Dan yang terbaik adalah kita mengatakan bahwa para rasul itu tidak diberikan mukjizat, tapi ayat. Ayat itu adalah tanda-tanda. Tanda-tanda kebenaran risalahnya. Karena mukjizat diambil dari kata ajiza, lemah. Paham? Sehingga kata-kata mukjizat disebutkan misalnya, taruhlah ana orang yang lemah diberikan mukjizat karena ana lemah diberikan sesuatu yang menjadikan lemah itu terangkat. Ya. Maka para ulama menyebutkan penyebutan ayat itu lebih munasib lil ihtiramil anbiya wal rusul, untuk menghormati para nabi dan para rasul. Ya, meskipun manusia awam menyebutnya sebagai apa? Mukjizat. Dianggapnya para rasul itu lemah. Kalau mukjizat itu ya, itu untuk menguatkan yang lemah, bagaimana kekuatan Nabi Musa? Sekali tel selesai. Sekali pukul langsung mati, Mas. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir istri-istrinya satu malam, Mas. Tanpa ada rasa capek. Ya. Itu bukan berarti bahwa para rasul itu lemah. Kemudian dikuatkan. Maka disebut mukjizat. Enggak. Tapi ihtiramnya kita, itu kita menyebut ayat. Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang nampak pada mereka. Yang nampak pada para nabi dan para rasul. Seperti itu, Mas. Ya, tidak disebut mukjizat. Tapi disebut ayat. Tanya kalau misalnya dikatakan wa idhari ayati. Antum menerjemahkannya dengan menampakkan ayat-ayatnya. Tapi antum enggak paham ayat-ayat itu apa maksudnya? Ya, ayat-ayat di situ adalah maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang ada pada rasul dan ya. Fa wa ya'ti lin-nasi yad'uhum ila al-Islam. Ya, ini berkaitan dengan Nabi SAW di sini, karena dhamirnya fahuwa. Paham ini? Fahuwa ya'ti linnasi yad'uhum minal Islam. Fa'illam yakbalu fal jizyatu atau fal jizyata. Fa'illam yakbalu istabaha dima'ihim. Istibaha dima'ihim. Wa nisa'ahum wa amwalahum. Jadi di sini ya. Antum lihat. Fawayati linnasi yad'uhum ila al-Islam. Nabi SAW itu datang kepada orang-orang untuk dalam rangka menyeru mereka untuk masuk Islam. Kita sendiri belum pernah agresif, Mas. Menyeru tetangga kita yang kafir untuk bisa masuk Islam. Hanya kita masih lakum dinukum waliyadin. Baru itu saja. Baru sebatas itu saja. Ya, belum sampai pada ya dakwah yang ofensif. Dakwah yang mengajak dengan kekuatan. Maka di sini yad'uhum ila al-Islam fa illam yaqbalu. Kalau mereka tidak menerimanya fal jizyah. Maka harus ada jizyata. Ya. Jizyata itu bisa disebut apa? Sebagai ganti rugi tentang perlindungan yang kaum muslimin memberikan kepada mereka. Jizyata. Ya. Kalau disebut pajak, bukan. Jizyata itu bukan pajak. Ingat. Karena pajak dalam Islam enggak ada. Ya, pajak dalam Islam tidak ada. Tapi kaum muslimin ada yang menjadi pegawai pajak. Ya, kita tidak mempermasalahkan itu sekarang. Ya, tapi di lain waktu mungkin bisa kita permasalahkan. Maksudnya biar enggak panjang, Mas. Ya, kita doakan. Ya, ikhwan-ikhwan kita kaum muslimin yang sudah ada di pajak itu bisa Allah berikan hidayah dan diluruskan niat mereka. Ya, bahkan kalau bisa mereka bisa mewarnai petinggi-petinggi mereka nih hukumah itu dengan doa-doa kebaikan. Karena bisa jadi dengan doa-doa kebaikan itu pemerintah kita bisa menjadi benar. Tapi kalau kita tidak pernah mendoakan kebenaran, kebaikan, ya kebaikan kepada mereka, kita hanya menuntut benar menurut sisi kita, itu tidak pada tempatnya juga. Dan itu pun harus tetap dalam rangka kita tanasuh, ya, saling memberikan nasihat dengan kebaikan, bukan untuk mencela. Tidak mencela, Mas. Kita mencela di mana, wah pemerintah era cekos dan sebagainya. Ya jalan antum jadi pemerintah mampu kok. Tidak bisa, Mas. Lawan sistem yang seperti itu, lawan hal yang besar seperti itu, tidak sanggup kita. Maka di situ ketika kita enggak sanggup, jangan mencemooh orang lain, tapi justru kita membantu mereka dengan doa-doa kebaikan. Karena itu adalah senjata yang paling baik. Nah. Kemudian. Ya, ada dulu. Ayo Mas Fai. Allah Nah, jadi di situ penjelasannya tentang Nah, sekarang jadi fa'il lam yakbalu, kalau mereka tidak mau menerima, ya, maka dibolehkan darah mereka, ya, dibolehkan darah mereka dan juga wanita-wanita mereka dan harta-harta mereka. Nah, sehingga di situ kontekstualnya dari apa yang dibahas ini adalah Islam itu tidak sama dengan anggapan orang-orang ketika di situ apa macam-macam dari kaum kafirin mengira bahwasannya kaum muslimin itu ya itu mendakwahkan Islam itu dengan kekerasan dan dengan tidak ada hikmah, maka itu salah. Karena ketika mereka itu berkuasa, mereka tetap akan melindungi orang-orang kafir. Tidak kemudian main dihukum. Bagaimana orang-orang kafir kalau berkuasa, kaum muslimin yang dibantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kaum muslimin tidak pernah membantai orang-orang kafir tanpa ada kejelasan. Kalau orang-orang kafir membantai kaum muslimin tanpa kejelasan, banyak kejadiannya, sudah banyak depan mata kita. Ya nasallahu alaihi wasallam. Ya semoga kaum muslimin dijauhkan dari demikian. Maka disebutkan di sini tentang penjelasan yang berkaitan dengan hukum jizyah. Ya. Karena kaitannya dengan penjelasan orang-orang bayar jizyah itu karena sebab, bukan kemudian mereka memaksakan diri tanpa ada sebab. Ya. Maka ahlul kitab itu ya, itu dengan adanya jizyah. Membayar uang perlindungan itu dengan jizyah. Nah. Oleh karena itu di situ disebutkan ya tentang Allah Azza Jalla itu meneguhkan para rasul dengan perkataan dan perbuatan. Firman Allah Azza Jalla. Nah, ini termasuk juga mereka tidak mau, orang-orang kafir tidak mau menerima Islam. Maka mereka harus membayar uang perlindungan, namanya jizyah. Ya. Kalau tidak menerima juga, maka dimubahkan, dibolehkan darah mereka, perempuan mereka, dan harta mereka. Itu dalam keadaan kondisi apa? Mereka tidak mentaati hukum Islam. Ya. Wallahu ta'ala yumakkinu lahu. Allah Azza wa Jalla itu memberikan kekokohan kepada mereka. Meneguhkan. Maksudnya di sini kaitannya dengan dakwah Rasulullah SAW. Meneguhkan Rasulullah SAW. Ya. Sehingga di situ wa yaftahu alaihi al-ardha. Allah Azza wa Jalla membukakan ya, membukakan bumi. Artinya apa? Nabi SAW bisa menaklukkan daerah demi daerah. Ardon ba'da ardin. Daerah demi daerah. Hatta balagat risalatuhu, sampai risalahnya itu di masyariqal ardi wa magharibaha. Di ufuk ujungnya timur dan ujungnya barat. Fahadat tasdikun minallahi bilfi'li. Ini adalah bentuk apa? Pembenaran Allah Azza Jalla dengan perbuatan Allah Azza Jalla. Allah Azza Jalla membenarkan para rasulnya dengan bil qaul, dengan perkataan dan perbuatan. Ini dengan perbuatan. Kita tahu sekarang kontekstual dakwahnya Islam itu sampai di mana-mana. Bahkan di Eropa sekarang munculnya kekuatan Islam di Eropa, masyaallah. Pecahannya Yugoslavia itu. Ya. Itu banyak sekali yang masuk Islam. Ya, dan yang lainnya banyak. Kemudian juga di situ kaitannya kemudian fahada tasdiqun minallahi bil fi'li. Ini adalah pembenaran Allah Azza Jalla dengan firman dengan perbuatan Allah Azza Jalla. Kadzalika aidan ya. Ma yajrihi Allah ala yadaihi minal ayati huwa tasdiqun lahu. Begitu juga yang Allah jadikan dengan tangan Nabi SAW itu adanya ayat-ayat kekuasaan Allah Azza Jalla, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza Jalla, itu pembenaran baginya. Yaitu apa? Nabi SAW masukin ke ya satu tempat seperti inak gelas, seperti ini susunya, isinya susu, susunya tambah terus mas, kemudian dibagikan sampai lebih dari 40 orang itu masih sisa, bahkan yang terakhir minum adalah Rasulullah SAW dan Abu Hurairah. Itu adalah bagian dari ayat, bukan mukjizat mas, ingat ayat, karena Nabi SAW bukan yang lemah, sebutannya ayat, tanda-tanda Allah Azza Jalla, tanda-tanda tentang kekuasaan Allah Azza Jal yang ada pada para rasulnya, para nabinya. Nah, Sawam kanatil ayah syar'iyah au kauniyah. Baik itu ayat-ayat tanda-tandanya itu adalah syar'iyah au kauniyah. Anda harus fahami ayat-ayat kauniyah, ya, ya, itu sawam kanat ayatu kauniyatan au syar'iyatan. Baik itu ayatnya itu kauniyatan atau syar'iyatan. Kauniyah itu general, umum, seluruhnya. Sedangkan kauniyah, ya, syar'iyah itu adalah syar'iyah, kauniyah itu general. Syar'iyah itu hanya berlaku pada apa saja yang Allah cintai. Apa saja yang Allah cintai. Hanya untuk kaum muslimin. Kalau bisa dibilang. Dan bisa terjadi dan tidak bisa terjadi. Sebagaimana ayat-ayat karni, ayat-ayat Allah azza wajalla yang syar'iyah ini sekarang adalah Allah memudahkan kita duduk di majlis ilmu seperti ini. Itu adalah termasuk apa? Ayat-ayat syar'iyah. Sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah itu meliputi yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Orang kafir maupun orang muslim sama, semuanya dapat. Misalnya apa? Tanda gempa, adanya banjir, semuanya itu adalah dengan gejala-gejala alam, itu adalah tanda-tanda apa? Kauniyah. Ya, gerhana matahari, gerhana rembulan, dan semuanya itu adalah tanda-tanda kauniyah, karena meliputi berlaku untuk orang kafir dan orang muslim, dan pasti terjadi. Sedangkan yang syar'iyah hanya berlaku untuk yang Allah cintai, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, fasyar'iyatu kana daiman yus'alu an syai'i wa huwa la ya'lamuhu fayunzilullahu al-jawaba wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi idan hadha tasdiqun bi anna rasulun walau kana ghairu rasulin ma ajaballahu ya ma ajaballahu. Nah, kemudian ma ajaballahu yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallahi fal jawabu qul qitalun fihi ila akhiri fa hadha tasdiqun minallahi azza wajal. Ini kaitannya dengan kontekstual dari surat Al-Isra ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Jadi yang syar'iyah, ya, syar'iyah ini adalah kana daiman yus'alu 'an syai'. Ini adalah sesuatu, ya, yang senantiasa diminta tentang sesuatu. Wa huwa la ya'lam. Ya, dan bisa jadi itu tidak diketahui. Artinya berkaitan dengan Rasulullah SAW. Ya. Terkadang Rasulullah SAW tidak mengetahuinya, tapi itu adalah baik bagi Rasulullah SAW. Tapi hanya untuk Rasulullah SAW, bukan untuk yang lain. Ya. Kemudian Allah Azza Jal menurunkan jawabnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah perkara dari Allah Azza Jalla. Ya, ini perintahnya Allah Azza Jalla. Ruh itu tidak ada yang mengetahui, ya, hanya Allah saja. Idan hadza tasdiqun bi annahu rasul. Ini adalah pembenaran bahwasanya ada, ini adalah rasul. Ya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang itu bertanya kepada tentang ruh. Kemudian qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah perkara Rabb. Ya. Walau kana ghairu rasulin, kalau seandainya itu bukan rasul, tentunya ma ajaballahu, Allah azza wajalla tidak akan menjawabnya. Itu berkaitan apa? Membenarkan dengan apa yang Nabi SAW tidak tahu. Ya. Jadi yus'alu an syai'i wa huwa la ya'lam. Ditanya tentang sesuatu Rasulullah enggak tahu jawabannya, langsung turun ayat. Nah, sekarang kalau misalnya antum ditanya tentang sesuatu, enggak bisa jawab, apakah turun ayat? Ya. Ayatnya tanda kalau antum tidak murojaah. Bisa kayak gitu, ya. Atau tanda kalau ada yang terkantuk-kantuk, kemudian ada pertanyaan, jeneng. Bangun. Ya. Ya, hal yang seperti itu adalah bagian dari ayat Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya. Walau kana ghairu rasulin, ya, kalau itu diperuntukkan kepada selain Rasul, maka tentunya Allah Azza wa Jalla tidak menjawabnya. Ya, maka yas'alunaka 'anil syahril haram. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Qitalin fihi, ada peperangan di dalamnya? Qul, katakanlah qitalun fihi kabir, berperang di dalam bulan-bulan haram itu adalah dosa besar. Ya. Makanya di sini kaitannya orang ketika mengetahui tentang tetapi ya istilahnya soddu di sini menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, kemudian kafir kepada Allah Azza wa Jalla, ini termasuk hal yang besar. Perang dan menghalangi kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah perkara yang besar. Ya. Kemudian, 6. Masjidil Haram menghalangi kaum muslimin, ya, mengusir penduduknya dari sekitar Masjidil Haram, itu adalah lebih besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Baqarah 217. Ya. Maka disebutkan penjelasan ini berkaitan dengan kronologis bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban kepada kaum muslimin. Ya. Memberikan jawaban kepada Rasulullah SAW. Bahasanya berperang di bulan haram tidak dibolehkan kecuali satu, Mas. Kalau mereka diserang. Maksudnya apa? Berperang, ayo memulai peperangan, gak boleh. Kalau diserang, itu lain lagi permasalahan. Nah, ini makanya disebutkan kul qitalun fi. Jawabannya adalah, katakanlah qitalun fi. Ya, ada peperangan dalamnya, ila akhir. Fahad tasdiqun minallahi azza wa jalla. Ini adalah pembenaran dari Allah azza wa jalla. Ya. Makanya wal ayatul qauniyah, ya, dhahiratun jiddan. Ayat-ayat qauniyah itu sangat jelas sekali. Ya. Wa ma aktsaru ayatil qauniyah allati ayyadallahu biha rasulahu, sawa'un ja'at disababin aw li ghairi sababin. Wa hadha ma'rufun fi sirati. Ayat yang qauniyah jelas. Dan kebanyakan ayat-ayat kauniyah itu adalah Allah Azza wa Jalla menguatkan dengan ayat kauniyah kepada Rasulnya. Ya, misalnya apa? Gerhana. Ya, gerhana. Itu juga ini tidak ada kaitannya dengan kejadian yang ada pada apa? Ya. Gerhana matahari bukan lahir dan matinya seseorang. Tapi adalah kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla. Tawan ja'at disababin, baik itu karena ada sebab, aw li ghairi sababin, atau bukan karena sebab. Wa hadha ma'rufun fi sirati, dan ini sudah dikenal dalam hal sirah. Dalam sirah. Nah, satu paragraf lagi sedikit. Fahimna min kalimati musaddaquna annahum musaddaquna min kibalillahi bil ayatil qawniya wa syar'iyya. Musaddaquna min kibalil khalqi ay yajibu an yusaddaqu. Wa innama hamalna dhalika ala tasdiki syar'an li anna minan nasi man saddaqa wa minan nasi man lam yusadd man saddaqa wa minan nasi man lam yusaddiq lakinnal wajib at-tasdiq. Di sini yang kita pahami bahwasanya kata kalimat musaddaquna ya atau masdukuna itu maksudnya adalah dibenarkan min kibarillahi bil ayatil kauniyah, dibenarkan dari sisi Allah Azza Jalla dengan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah. Musaddaquna min kibaril khalqi, dan mereka itu diberikan kebenaran menurut sisi pandang makhluknya, yaitu adalah apa? Yajibu an yusaddaku, mereka itu wajib untuk dibenarkan ya oleh umatnya harus membenarkan apa yang dibawa oleh para rasulnya. Wa innama hamalna dzalika ala tasdiqi syar'an, dan kita membawanya pada pembenaran yang sesuai dengan syariat. Li anna minan nasi man saddaqa wa minan nasi ma lam yusaddiq, karena ada orang yang membenarkan dan ada orang yang tidak membenarkan, namun yang wajib adalah membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Ya naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.